kau siarkan kisah lelaki. Tangguh bagai satria, namun saat ia tertati, takluk oleh dunia. Terbising namamu, ia cerminan sisi terbaik.